Lalu lintas di kota Jakarta, simpang siur penuh di jalan raya. Hampir-hampir polisi yang jaga jadi kewalahan. Tukang becak yang susah diatur, semaunya serobot kanan kiri. Jika nubuk yang paling celaka, konyol penumpangnya. Banyak yang tak mau kenal peraturan lalu lintas. Yang jalan kaki pun susah hendak menyeberang jalan. Mobil mewah sampai oplet itu seringkali jadi setan jalanan. Rakyat kecil berjalan pun takut, ogah mati konyol. Awas dengan si Bung yang so asing. Lupa deh dengan aturan lalu lintas. Banyak yang tak mau kenal peraturan lalu lintas. Yang jalan kaki pun susah hendak menyeberang jalan. Mobil mewah sampai oplet butut seringkali jadi setan jalanan. Rakyat kecil berjalan pun takut, ogah mati konyol.